Setan apa yang ada di kepalamu? Sehingga kau tega bicara aku pulang kerja. Bukannya kau sambut dengan senyum manismu, tetapi kau caci, kau maki dengan kata-kata yang begitu menyakitkan hati. Dengan senyum manismu, wahai kau istriku. Hargailah suamimu. Capek, capek aku pulang kerja. Bukannya kau sambut dengan senyum manismu, kata-kata yang begitu menyakitkan hati. Teganya kau tuduh aku main gila. Capek, capek aku pulang kerja. Bukannya kau sambut dengan senyum manismu.